Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita kalau melihat dari buku, maka lanjutannya adalah membaca biografi singkat Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, seorang ulama yang bergelar Faqihuz Zaman, ahli fikihnya abad ini. Dan ada ulama yang digelari dengan Muhaddisuz Zaman atau Muhaddisuz Syam, beliau adalah Syekh Albani rahimahullah. Kemudian ada yang bergelar Faqihuz Zaman, beliau Syekh Utsaimin. Ada yang bergelar Ibnul Qayyim Az-Zaman, Ibnul Qayyim Zaman ini, yaitu Syekh Dr. Bakar Abu Zaid. Dan beberapa ulama yang lainnya, yang mereka punya keistimewaan khusus, mengulang kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk para tokoh sebelumnya. Baik, kita akan membaca biografi beliau. Akan dibacakan oleh volunteer. Bismillah, biografi singkat Syekh Muhammad Saleh Al-Utsaimin. Nasabnya, beliau adalah Abu Abdillah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Utsaimin Al-Maridi At-Tamimi. Kelahirannya dilahirkan di kota Hudaydah pada tanggal 27 Ramadan tahun 1347 Hijriah. Pendidikannya, beliau belajar Al-Quran Al-Karim kepada kakek dari pihak ibunya, yaitu Abdul Rahman bin Sulaiman Ad-Damir rahimahullah ta'ala, sampai hafal. Selanjutnya, beliau belajar khot, berhitung dan sastra. Seorang ulama besar, Syekh Abdul Rahman Ad-Sadi rahimahullah ta'ala, telah menunjuk dua orang muridnya agar mengajar anak-anak kecil. Masing-masing adalah Syekh Ali As-Salihi dan Syekh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Mutawwar. Kepada Syekh Muhammad bin Abdul Aziz inilah beliau belajar kitab Mukhtasar Al-Aqidah Wal-Wasitiyah dan Minhaj As-Salihin Minhaj As-Salihin di Al-Fikri. Keduanya karya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di dan Al-Ajlumiyah serta Al-Afiyah. Lalu kepada Syekh Abdul Rahman bin Abi Audan, beliau belajar Faraid dan Bikin. Kepada Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di yang dikategorikan sebagai Syekhnya yang utama, beliau belajar kitab Tauhid, Tafsir, Hadis, Fikih, Usul Fikih, Faraid, Mustalah Al-Hadis, Nahwu dan Shorof. Syekh Utsaimin memiliki tempat terhormat dalam pandangan Syekhnya. Hal ini terbukti di antaranya ketika ayahanda beliau pindah ke Riyadh pada masa awal perkembangannya dan ingin agar anaknya Muhammad Al-Utsaimin pindah bersamanya. Syekh As-Sa'di menulis surat kepada ayahanda beliau, "Ini tidak boleh terjadi. Kami ingin agar Muhammad tetap tinggal di sini sehingga ia bisa banyak mengambil manfaat." Berkomentar tentang Syekh tersebut, Syekh Utsaimin mengatakan, "Syekh As-Sa'di sungguh banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal metode mengajar, memaparkan ilmu serta pendekatannya kepada para siswa melalui contoh-contoh dan substansi-substansi makna. Beliau juga banyak memberi pengaruh kepada saya dalam hal akhlak. Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung dan mulia, sangat mendalam ilmunya serta kuat dan tekun ibadahnya. Beliau suka mencandai anak-anak kecil, pandai membuat senang dan tertawa orang-orang dewasa. Syekh As-Sa'di adalah orang yang paling baik akhlaknya dari orang-orang yang pernah saya lihat." Syekh As-Sa'di juga belajar kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala, Syekh Abdul Aziz bin Bas adalah guru kedua beliau setelah Syekh As-Sa'di. Kepada Syekh bin Bas, beliau belajar kitab Sahih Al-Bukhari dan beberapa kitab karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan kitab-kitab ini. Mengomentari Syekh bin Bas, Syekh Utsaimin mengatakan, Syekh bin Bas banyak mempengaruhi saya dalam hal perhatian beliau sangat intens terhadap hadis. Saya juga banyak terpengaruh dengan akhlak beliau dan kelapangannya terhadap sesama manusia. Pada tahun 1371 Hijriah, beliau mulai mengajar di masjid. Ketika dibuka Ma'had Ilmi, beliau masuk tahun 1372 Hijriah. Syekh Utsaimin mengisahkan, saya masuk Ma'had Ilmi pada tahun kedua dari berdirinya Ma'had atas saran Syekh Ali Al-Asqalani. Setelah sebelumnya mendapat izin dari Syekh Sa'di. Ketika itu Ma'had Ilmi dibagi menjadi dua bagian, umum dan khusus. Saya masuk ke bagian khusus. Saat itu dikenal pula dengan sistem loncat kelas. Yakni, seorang siswa boleh belajar ketika liburan panjang dan mengikuti tes kenaikan di awal tahun. Jika lulus, dia boleh di kelas yang lebih tinggi. Dengan sistem itu, saya bisa menghemat waktu. Setelah 2 tahun mendapatkan belajar di Ma'had Ilmi, beliau lalu ditunjuk sebagai guru di Ma'had Ilmi Unaijah. Sambil melanjutkan kuliah di Fakultas Syariah dan tetap juga belajar di bawah bimbingan Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tatkala Syekh Sa'di wafat, beliau ditetapkan sebagai Imam Masjid Jami di Unaijah, mengajar di Maktabah Unaijah Al-Laqamiyah, dan masih tetap pula mengajar di Ma'had Ilmi. Setelah itu, beliau pindah mengajar di cabang Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Qasim pada Fakultas Syariah dan Usuluddin. Beliau kemudian menjadi anggota Hay'atul Kibar Ulama, yaitu Dewan Ulama Besar Kerajaan Saudi Arabia. Syekh Utsaimin memiliki andil besar di medan dakwah kepada Allah Ta'ala. Beliau selalu mengikuti berbagai perkembangan dan situasi dakwah di berbagai tempat. Perlu dicatat bahwa Yang Mulia Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah ta'ala telah berkali-kali menawarkan kepada Syekh Utsaimin untuk menjadi qadhi atau hakim. Bahkan telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan beliau sebagai ketua mahkamah syariah di kota Ahsa. Tapi setelah melalui berbagai pendekatan pribadi, akhirnya mahkamah memahami ketidaksetiaan Syekh Utsaimin mengambil jabatan ketua mahkamah. Karya-karya beliau, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala memiliki karangan lebih dari 40 buah, diantaranya berupa kitab dan risalah. Insya Allah, semua karya beliau akan dikodifikasikan menjadi satu kitab dalam Majmu' Al-Fatawa Al-Rosari. Barakallahu fikum. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau kita perhatikan dari sejarah perjalanan bagaimana beliau belajar, dan seperti inilah gaya para ulama di masa silam. Pertama, ketika waktu kecil mereka belajar dari orang terdekat terlebih dahulu, seperti kakeknya atau pamannya atau pakdenya atau yang semacamnya. Karena setiap orang butuh inisiasi dalam belajar. Kita seharusnya bisa menerapkan seperti ini ya. Dan menurut teori pembelajaran, bahasanya terkadang anak itu ketika belajar di orang tuanya dia nggak serius. Tapi kalau belajar ke orang lain yang dekat dengan dia, barulah dia mau serius. Biasanya kan anak kecil takut sama pakdenya, takut sama mbahnya, makanya dia bisa lebih serius. Sebagaimana juga yang dilakukan oleh para ulama di masa silam. Kemudian yang kedua, syekh dan guru yang paling memberikan pengaruh, yang pertama adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abdul Aziz bin Bas. Dan Syekh Abdul Aziz bin Bas dengan Syekh Utsaimin usianya tidak terpaut jauh. Sebagaimana di lingkungan kita, terkadang ada junior belajar ke senior, dan jarak antara junior dengan senior tidak jauh. Kalau Syekh Utsaimin dengan Syekh Sa'di, jarak usianya cukup jauh. Dan ada satu ulama lagi yang tadi tidak disebutkan, yaitu Syekh Muhammad Amin Asyingkiti, yang ini banyak memberikan pengaruh kepada Syekh Utsaimin terkait masalah bahasa. Kemudian Pengalaman belajar beliau yang berikutnya adalah beliau juga kuliah dan beliau lulus di Fakultas Syariah. Makanya gelarnya Syekh Utsaimin itu LC. Cuman tidak pernah disebutkan. Syekh Muhammad bin Utsaimin LC gitu. Karena justru ini wagu ya. Tingkatan beliau jauh lebih tinggi dibandingkan gelar LC. Beda dengan kita, kalau kita gelar LC rebutan. Kalau beliau gelar LC malah merendahkan. Karena ketika gelar itu diberikan, maka harus melihat latar belakang orangnya. Dan untuk masa kuliah beliau hanya menyelesaikan S1. Dan banyak ulama yang seperti itu, bahkan banyak di antara mereka yang tidak kuliah. Syekh bin Baz itu belum ada Jami'ah Islamiyah. Kemudian Syekh Sa'di juga tidak ada, sehingga mereka tidak punya gelar, namun ada gelar kehormatan yang diberikan oleh masyarakat, yaitu Al-Allamah. Orang yang memiliki banyak ilmu, pengetahuannya luas. Kemudian Syekh Utsaimin lebih menonjol karyanya dalam dua hal. Pertama usul fikih dan yang kedua dalam fikih. Dan di antara pendukungnya adalah bahasa. Makanya dalam masalah bahasa, orang itu ketika memiliki kekuatan yang cukup, dia akan dimudahkan untuk mengambil ilmu yang lain. Sebagaimana keterangan dari Imam Asy-Syafi'i, "Man tabahhara fin nahwi ihtada ila kulli ulum." Siapa yang pintar dalam masalah ilmu nahwu, maka dia akan dimudahkan untuk menggapai ilmu yang lainnya. Dan kalau kita membaca karya-karya beliau, lebih didominasi bagaimana cara beliau memahami dari sisi bahasa, termasuk dalam kajian seputar masalah tafsir. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke kitab Usulus Salasah, tiga landasan utama. Sebagai sedikit peta ya untuk kitab Usulus Salasah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, beliau menyebutkan tiga hal. Pertama, arba'u masail. Empat hal yang wajib diketahui orang agar dia menjadi manusia yang bahagia. Yang ini beliau simpulkan dari surat Al-Asr. Sebagai mukaddimah, siapapun yang mau menjadi hamba Allah yang sukses, dia harus menjalankan empat ini. Empat itu apa saja? Beriman, beramal saleh, berdakwah, dan sabar. Dan yang dimaksud beriman adalah belajar terlebih dahulu sebelum orang itu beramal. Karena yang namanya amal butuh teori. Kemudian berikutnya adalah salah summa sa'il. Tiga hal yang perlu diketahui oleh seseorang ya, agar dia bisa menjadi hamba Allah yang baik. Dan tiga hal itu adalah keyakinan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Dan Allah tidak membiarkan kita, tapi ada tugas yang harus kita emban. Kemudian yang kedua, prinsip bahwasanya Allah tidak ridha ketika disekutukan. Karena itulah dosa ini adalah dosa yang paling besar, pelanggaran yang paling besar yang dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, prinsip tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mukaddimah, siapapun yang ingin menjalankan Islam dengan benar, dia harus selalu menegakkan prinsip ini. Pertama, dia meyakini dia punya tugas. Diciptakan oleh Allah bukan untuk bermain, bukan hanya sebatas untuk kepentingan dunia. Yang kedua, dia meyakini bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha disekutukan, sehingga ini dosa yang paling besar yang bertentangan dengan tugas utama manusia. Dan yang ketiga adalah siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan inilah makna dari dua kalimat syahadat. Baik, kita akan baca untuk empat masail. Atau kemudian yang ketiga lupa saya sebutkan. Yang ketiga baru usulus salasah. Tiga hal yang wajib diketahui oleh seseorang agar dia bisa selamat ketika di alam kubur, yaitu memahami tentang siapakah Allah, memahami tentang dinul Islam, dan yang ketiga adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kurang lebih empat atau tiga hal itu yang nanti akan disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. dan selanjutnya kita akan membaca matannya, teks isi kitab Usul Salasah berikut syarah yang diberikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Nah, kitab tiga landasan utama. Langsung terjemahnya jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa kita wajib mempelajari atau mengetahui empat perkara. Pertama, ilmu, yaitu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, serta mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kedua, mengamalkannya. Ketiga, berdakwah kepadanya. Dan keempat, bersabar dalam menghadapi gangguan di dalamnya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1-3. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, niscaya ia cukup bagi mereka. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata dalam kitab sahihnya, bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Dalilnya adalah firman Allah, fa'lamu annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohonlah ampun atas dosamu. Surat Muhammad ayat 19. Beliau memulai dengan ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Ini mukaddimah yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebelum beliau menyampaikan Salasu Masail dan Usul Salasah. Beliau sampaikan tentang Arba'u Masail. Arba'u Masail tadi disimpulkan dari surat apa? Al-Asr. Wal-Asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu, sampai akhir surat. Tayyib, hadirin makan Allah. Penulis membuka kitab ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, termasuk juga di kitab Tauhid, bahwa para ulama menjadikan mukaddimah kitabnya dengan basmalah. Termasuk juga Imam Bukhari menjadikan basmalah sebagai mukaddimah untuk kitab sahihnya. Kemudian mukaddimah itu ada dua bentuk, ada basmalah dan ada hamdalah. Kapan itu dilakukan? Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, tidak dijumpai bahwa ada satu pun riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara basmalah dengan hamdalah. Tidak dijumpai adanya riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara basmalah dengan hamdalah. Makanya termasuk mukaddimah yang kurang tepat ketika orang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Ini kurang tepat karena menggabungkan antara basmalah dengan hamdalah. Yang ada, beliau membaca basmalah di satu kesempatan dan beliau membaca hamdalah di kesempatan yang lain. Selanjutnya, kapan beliau membaca basmalah dan kapan beliau membaca hamdalah? Untuk mukaddimah yang menggunakan basmalah, ini digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam risalah beliau. Seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Raja Heraklius, Raja Kaisar yang ada di Roma, yang ada di Persia, Kisra ya, dan beberapa raja yang lainnya. Beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rom. Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah kepada Heraklius, rajanya Romawi, kepada Kisra, rajanya Persia. Dan beliau awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga yang bentuknya risalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengawali dengan hamdalah, tapi beliau mengawali dengan bismillah. Makanya untuk penulisan artikel yang sifatnya ringkas, yang lebih tepat adalah diawali dengan bismillah. Selanjutnya boleh diikuti dengan salawat atau tambahan yang lain, ya, yang kira-kira tidak terlalu memberatkan bagi pembaca. Misalnya bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ba'du, atau dengan kalimat yang semacamnya. Kemudian yang kedua, muqaddimah yang bentuknya hamdalah. Muqaddimah yang bentuknya hamdalah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengawali khutbah. Ketika beliau berkhutbah, beliau membaca tahmid. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, atau membaca alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, atau yang semacamnya. Dan ini beliau lakukan ketika muqaddimah, memberikan muqaddimah untuk khutbah. Nah, kemudian ulama berbeda pendapat. Untuk karya tulis yang tebal, seperti kitab-kitab yang tebal, kitab-kitab fikih, itu lebih tepat dikiaskan dengan risalah, ataukah lebih tepat dikiaskan dengan khutbah. Sebagian mengatakan apapun tulisan, apapun karya tulis, baik tebal maupun tipis, dia dikiaskan dengan risalah. Dan ini adalah pendapatnya Imam Bukhari rahimahullah. Makanya dalam Sahih Bukhari beliau mengawali tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Padahal Sahih Bukhari itu terdiri dari berapa hadis? Lebih dari 5000 hadis. Tafassahu fil majalis, mungkin yang ada di dekat pintu bisa geser ke belakang. Geser ke arah selatan, Pak. Di selatan masih longgar, ya. Karena itulah dalam Sahih Bukhari beliau awali dengan bismillah, padahal Sahih Bukhari itu dicetak 4 jilid. Ada yang dicetak 3 jilid. Baik. Dan Sahih Bukhari, hadis yang terakhir adalah hadis subhanakallahumma wa bihamdik subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis keutamaan dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan, dicintai oleh Ar-Rahman. Sebagai isyarat penutup ketika orang selesai bermajelis membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian pendapat yang kedua, bahwa kitab yang tebal itu dikiaskan dengan khutbah, tidak dikiaskan dengan risalah. Dan pendapat yang kedua ini seperti pendapatnya Imam Muslim An-Naisaburi. Makanya dalam Sahih Muslim beliau kasih muqaddimah, muqaddimah Sahih Muslim. Dan muqaddimah Sahih Muslim itu cukup panjang. Dan ini juga pendapatnya Abu Dawud As-Sijistani, penulis kitab Sunan Abu Dawud, dan beberapa ulama yang lainnya, sehingga mereka mengawali kitabnya dengan muqaddimah hamdalah. Namun wallahu ta'ala alam, insyaallah dalam masalah ini ulama khilaf, dan khilaf ini khilaf yang ringan, khilaf yang muktabar, sehingga mau memilih pendapat yang pertama maupun yang kedua, yang penting nulis gitu aja, ya. Kita punya pemahaman seperti ini tapi enggak punya karya tulis juga sama saja, ya. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bisa masing-masing kita seperti yang kita sampaikan kemarin, ya. Jadi punya karya yang dia usianya lebih panjang dibandingkan umurnya, apapun bentuknya, sesuai dengan bidang kita masing-masing. Yang dia punya keahlian di bidang teknik, mungkin nulis buku seputar masalah teknik. Dia punya keahlian di bidang kedokteran, tuangkan ilmunya yang itu bermanfaat bagi umat, sehingga kita bisa memiliki karya yang dibaca oleh orang meskipun kita sudah meninggal. Nah, kemudian tentang empat hal. Beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'a masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari empat masalah. Empat masalah yang beliau simpulkan dari surat Al-Asr. Al-ula, yang pertama adalah ilmu. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal Islam. Dan ini beliau simpulkan dari firman Allah, wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. kecuali orang-orang yang beriman. Dan manusia tidak akan bisa beriman kalau dia tidak memiliki ilmu, karena keyakinan itu muncul dari pemahaman. Keyakinan itu muncul dari pemahaman. Makanya orang belajar agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Dia sedang membangun ideologi. Sehingga yang menentukan ideologi manusia adalah siapa yang akan menjadi gurunya ketika dia belajar. Ini sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh seorang ulama tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, "Al-ilmu minad-din, fandur amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu bagian dari agama, karena itu perhatian, karena itu perhatikan dari mana kalian mengambil agama kalian. Ketika orang belajar dari sosok yang sesat, guru yang sesat, maka nanti ideologinya tidak akan jauh dari gurunya. Karena ilmu itu bagian dari agama, sehingga orang yang belajar ilmu agama, hakikatnya dia sedang membangun ideologi. Kemudian yang kedua adalah mengamalkannya. Disimpulkan dari firman Allah, wa'amilus salihat, dan dia beramal saleh. Kapan sebuah amal disebut amal saleh? Kapan sebuah amal disebut amal saleh? Ketika amal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ketika amal itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kalau orang itu ilmunya benar, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka ilmunya menjadi ilmu yang manfaat. Dan jika dia amalnya benar, maka amalnya sesuai dengan ilmunya yang benar tadi, maka amalnya menjadi amal yang saleh. Sehingga tidak ada amal saleh kecuali amal yang sesuai dengan panduan Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau ada orang yang melakukan sebuah amalan, dia bentuknya seperti ibadah, tapi tidak ada panduannya dari Al-Quran dan Sunnah, bisa enggak disebut sebagai amal saleh? Tidak bisa. Terus sebutannya apa, Pak? Kan ini ibadah. Ibadah menurut pelaku, tapi bukan ibadah menurut Allah dan Rasulnya. Loh kok bisa? Karena enggak ada panduannya. Allah tidak pernah menyebut ini ibadah. Ya kita sebut saja amal yang kelihatannya soleh, gitu saja ya. Karena bukan amal soleh. Sehingga orang tidak boleh meyakini, saya sedang beramal soleh. Gimana bisa disebut amal soleh? Standar soleh dan tidak dalam masalah amal, itu kembali kepada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan bukan inisiatif pribadi manusia. Kemudian yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, mendakwahkannya. Dan ini disimpulkan dari firman Allah, wa tawasau bil haqq, dan dia memberikan nasihat dalam masalah kebenaran. Karena setiap manusia punya tanggung jawab untuk mendakwahkan apa yang dia pahami. Sehingga manusia itu tidak boleh jadi soleh sendirian, tapi dia juga harus menjadi muslih. Apa bedanya antara soleh dan muslih? Kalau soleh itu berarti sifat pribadi. Kalau muslih berarti ngajak orang lain untuk jadi saleh. Dan Nabi SAW serta para sahabat yang mereka berjuang untuk membela beliau, mereka rata-rata orang saleh sebelum ada syariat. Nabi Muhammad SAW orang saleh sebelum diutus jadi Nabi. Abu Bakar orang saleh dalam arti orang baik sebelum diutus jadi Nabi. Ketika beliau diutus jadi Nabi, beliau semakin saleh. Keindahannya terpancar dari akhlaknya dan kepribadian beliau, karena beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika beliau jadi orang saleh, enggak ada satupun orang yang menentangnya. Semuanya sepakat, Muhammad ini orangnya baik hati, suka berbagi, suka berbuat baik kepada orang lain. Enggak ada satupun orang yang mencelanya. Jujur, amanah. Tapi begitu beliau menjadi muslih, mulailah orang-orang menantang. Makanya kalau ada seorang da'i, dia soleh sendirian, pekerjaannya di rumahnya cuma bludus-bludus, masjid, rumah, masjid, rumah, enggak pernah dakwah, enggak bakalan ada orang yang menantang. Dia diam saja, ilmunya untuk kepentingan pribadi. Dia soleh sendirian. Tapi kalau dia sudah mulai keluar, mulai aja-aja mempengaruhi orang lain, barulah di situ ada orang yang merasa tidak terima, dia merasa terganggu, merasa terusik dan seterusnya. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan masalah pendapatan, ya. Maka beda pendapatan mempengaruhi beda pendapat. Pokoknya saya tidak setuju dengan kamu karena gara-gara kamu kajian saya enggak laku. Dan pengakuan dari sebagian orang, ya. Ada sebagian tokoh yang tergeser jadwal kajiannya jadi berkurang gara-gara muncul kehadiran tokoh yang lain. Akhirnya dia pun iri dan kemudian tidak mau menerima kebenaran hanya gara-gara beda pendapatan. Baik. Kemudian yang keempat kata beliau, warabi'atu, yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, bersabar terhadap semua gangguan, fihi, di dalamnya. Maksudnya adalah dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah. Karena tiga hal ini pasti semua orang mengalami tantangan. Makanya kalau belajar kok sudah enggak sabar, berarti ketika beramal dan berdakwah lebih tidak sabar lagi. Karena sabar itu mukaddimah untuk beramal dan berdakwah. Kita nanti saksikan, ya. Sekarang alhamdulillah volume masjid ini penuh diisi dengan jamaah. Kita akan lihat siapa yang sabar dan tidak. Sampai akhir kajian kitab nanti tinggal berapa orang, ya. Bisa di capture, ya, di foto, ya. Dari ujung. Karena pengalaman kita kitab tauhid kemarin pesertanya ganti. Jadi awalnya banyak orang apa? Akom, ya. Akom tiba-tiba ganti yang lain, masyaallah. Oh, ganti profesi, ya. Baik. Jadi bersabar dan bersabar, dan ilmu itu atau segala sesuatu termasuk belajar, semua amal dinilai dari ujungnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dinilai dari ujungnya. Makanya kalau belajar dilihat dari ujung akhirnya. Ada yang ikut belajar cuman rok-rok asem. Semarak di depan. Setelah itu mereteli sisi-sisi-sisi, sampai akhir kajian tinggal sekian orang. Nah, ini kurang baik, ya. Dan pengalaman dari guru saya Al-Ustadz Aris Munandar Hafizahullah, beliau ketika mengkaji ilmu tidak mau kalau enggak selesai. Pokoknya kitab setebal apapun harus selesai. Sehingga meskipun kitabnya ini membosankan, sebisa mungkin harus diselesaikan. Dan setahu saya selama saya belajar dengan beliau hanya ada satu kajian yang itu enggak selesai. Karena pesertanya dari belasan orang, di ujung kajian tinggal dua orang. Saya sebagai yang antar jemput dan satu takmir masjidnya. Yang lainnya hilang, Pak. Itu kajian Kitab Bulughul Maram di Kitabul Buyu' di bab tentang fikih jual beli. Jadi banyak yang mereteli hilang. Baik. Semoga kondisi seperti ini tidak terjadi di majelis kita, ya. Saya harap kepada para jamaah bersabar, dan sekali lagi kita sampaikan metode kita akan berbeda dari sebelumnya. Kemudian tadi ada pernyataan dari Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Pernyataan Imam Syafi'i ini dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Namun redaksinya beda dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau pernyataan yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, beliau mengatakan, "Lau ma anzalallahu illa hadhihi surah lawasi'at." Andaikan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah untuk manusia selain surat Al-Asr, itu sudah wasi'at, sudah mencukupi bagi mereka. Jadi maksudnya bukan berarti kalau tidak ada wahyu kecuali surat Al-Asr, maka manusia bisa hidup dengan baik. Bukan seperti itu maksudnya. Namun andaikan begini. Allah menurunkan kitab isinya tentang hukum. Di situ ada perintah, ada larangan. Dan isinya tentang apa saja yang bisa mengantarkan orang menuju surga. Dan menjauhkan dari neraka. Tapi di situ tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi sama sekali. Cuman poin-poin penjelasan saja. dan motivasinya hanya surat Al-Asr saja. Di saat yang sama Allah kasih motivasi, Allah turunkan surat Al-Asr. Maka dengan hanya membaca surat Al-Asr, sudah cukup bagi dia untuk menjadi motivasi untuk mengamalkan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang ingin disebut sebagai orang yang rugi. Sementara di surat Al-Asr Allah mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian. Sehingga orang tidak ada ingin dia di posisi sebagai orang yang rugi. Meskipun bisa jadi nasibnya selalu rugi, tapi dia berharap semoga ini segera berakhir dan berganti dengan keberuntungan. Karena hakikat dari atau secara umum manusia yang dia sangat butuh dengan rizki, butuh dengan kebahagiaan, dia ingin agar selalu beruntung. Sampai yang namanya atau yang mungkin kurang beruntung diganti nama dengan Bejo, ya, biar mendatangkan keberuntungan. Baik. Kemudian beliau membawakan pernyataan Al-Bukhari, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari mengatakan bab ilmu terlebih dahulu sebelum bicara dan beramal. Dalilnya adalah firman Allah di surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika. Ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahasanya di sana tidak ada ilah kecuali Allah, yang berhak disembah kecuali Allah, dan mintalah ampunan untuk dosamu. Lalu Imam Bukhari mengatakan, fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Boleh awali dengan ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Bicaranya dari sisi apa? Al-qawlu la ilaha illallah. Amalnya dari sisi apa? Istighfar terhadap perbuatan dosa yang pernah kita lakukan. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, fa'lam, ilmui terlebih dahulu, baru kemudian berbicara dan beramal. Dan prinsip ini walhamdulillah dimiliki oleh mereka yang punya prinsip ahlussunnah, punya pemahaman ahlussunnah. Sementara mereka yang pemahamannya selain ahlussunnah, susah untuk diajak seperti ini. Bahkan ada sebagian dai, ya, yang dia mengatakan, ngapain kajian kok pakai dalil, bikin repot saja, ya. Tidak usah pakai dalil-dalil. Padahal sumber ilmu itu apa? Dalil. Sumber ilmu adalah dalil. Karena yang dimaksud fa'lam, ketahuilah di sini adalah pahami dalil. Dan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil untuk memahami agama. Wallahu alam, semoga Allah memberikan kita ketabahan dan kesabaran dalam belajar. Setahap demi setahap nanti kita akan menggali beberapa pelajaran yang luar biasa dari buku Syarah Salahul Usul Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada yang ingin disampaikan? Ada pertanyaan dari Radio Muslim. Ini dirilai di Radio Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon masukan untuk saudara kita yang tidak mau menghadiri kajian ilmu dan lebih memilih belajar sendiri dari buku atau sumber tulisan lainnya dari ulama-ulama sesuai kebutuhan, baik dalam memahami ibadah, muamalah, maupun ibadah mahdoh. Nah, kita sangat butuh, yang namanya belajar itu butuh talaqqi. Sebagaimana Nabi SAW ketika beliau mendapatkan ilmu, beliau diberi oleh Allah ilmu melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Itu seorang nabi. Bisa enggak Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu langsung ke dalam hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung disematkan satu Quran masuk bledes langsung di dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa saja seperti itu. Namun ternyata prosesnya tidak demikian. Tapi melalui proses Allah utus seorang malaikat yang kemudian malaikat ini mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dan beliau tidak bisa jawab, terkadang beliau mengatakan, tunggu hatta as'alu Jibril. Tunggu sampai saya tanya kepada Jibril. Dan kadang beliau akan mengatakan juga, saya akan tanya kepada Jibril. Karena beliau talaqqi ilmu dari Jibril. Dan itu kehormatan. Karena dia punya guru. Kehormatan bagi seseorang ketika belajar dia punya guru. Meskipun sah-sah saja orang itu belajar dari sumber, yaitu dari buku, tapi dia harus berhati-hati karena bisa jadi terkadang ada salah paham, ketidakpahaman, yang kemudian apa yang dia baca, dia pahami dengan yang berbeda dari maksud penulis. Makanya di posisi itulah dia butuh pembimbing. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita bertawassul melalui amal soleh? Misal bertawassul melalui orang yang apa ini? Rajin ke masjid. Ya, maksudnya titip tuh enggak noh gitu. Ya seharusnya podo berangkat ning masjid ya. Bukan malah menggantungkan kepada orang lain. Anjenengan saged ning masjid? Saged. Nah iki monggo sarengan nggih. Nanti sama-sama kita berdoa di masjid. Jangan aku sih ngerawati manuk ya. Titip dongo wae. Nah, sing enak mung karepe dhewe ya. Dipek dhewe sementara dia enggak mau usaha. Karena yang dimaksud tawassul dengan amal soleh adalah dengan amal kita, bukan dengan amal orang lain. Misalnya ada orang beramal soleh, terus kita berdoa kepada Allah, ya Allah dengan amal dia, kabulkanlah doaku. Ini berarti bertawassul dengan amal orang lain. Amal orang lain itu pahalanya untuk yang beramal. Sehingga yang dekat dengan Allah siapa? Yang beramal. Bukan kita menjadi dekat dengan Allah gara-gara amal orang lain. Makanya tawassul dengan amal sholat itu maksudnya adalah amal kita sendiri. Misalnya Anda sholat atau Anda melakukan amal yang lain, terus di saat Anda beramal Anda jadikan itu sebagai tawassul untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya penjahit, mendapat titipan katalog contoh kain untuk ditawarkan ke konsumen. Harga untuk konsumen adalah yang tertera di katalog. Sedangkan ketika penjahit membayar ke toko, ada diskon untuk penjahit. Apakah selisih harga tersebut diperbolehkan? Karena biasanya ketika konsumen memesan, tidak langsung membayar, tapi dibayar sekalian setelah baju jadi. Jadi penjahit membayar dulu kainnya. Apakah akad seperti ini boleh? Akad ini akadnya istisna, akad istisna, karena penjahit adalah seorang produsen, dia punya unit produksi, dan dalam akad istisna orang dikasih kebebasan, boleh dibayar sebagian di depan, boleh dibayar keseluruhan, bahkan boleh tidak dibayar dulu sampai barang jadi. Nah masalah ada prediksi harga yang beda, misal ya, Anda ngasih prediksi baju seperti ini butuh kain 2 meter misalnya. Harga kain per meter sekian. Terus Anda sebutkan total nilainya sekian. Ternyata ketika Anda belanja, ternyata Anda dapat diskon. Atau harga kainnya di bawah itu. Enggak jadi masalah. Karena yang Anda jual itu baju yang sudah jadi, bukan menjual bahannya. Kecuali kalau misalnya konsumen bawa bahan sendiri. Dia disuruh belanja, kemudian nanti silahkan saya kerjakan, itu terserah konsumen. Tapi kalau Anda menjual barang jadi, Anda tidak bertanggung jawab terhadap harga ketika Anda membeli bahan baku. Karena ini hak penjahit ya, atau hak produsen. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Yuk dukung dakwah Radio Muslim dengan transfer donasi melalui BNI Syariah dengan kode 009 nomor rekening 77553311. Informasi donasi lebih lanjut hubungi 0852-9334-8887, 0852-9334-8887. dukung kami, Radio Muslim.